Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hafalannya sampai ayat 24 ya. Nah. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Naam, tafaddalu, iqra. Nah, kita merujuk diterjemahkan yang bisa falirfa'nya deh. Alam nakhluqukum mim ma'in mahin. Nah. Baik, ahsan. Faja'alnahu fi qararin makin. Sudah. Nah, ahsan. Ila qadarin ma'lum. Baik. Ahsan. Fa qadarna fa ni'mal qadirun. Aina? Naam. Falyarfa' yadahu. Ikhwa, tafadhal. Tolabah, ada, yang angkatan ada. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Nah, ayo Ja'far. Apa maknanya? Nah, itu insyaallah sudah melewati dua kali ya. Muyasar sudah. Tafsir Muyasar sudah. Nah, ini murojaah. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Fal yarfa' yada. Man 'indal jawab? Mas Ali, biar Ali. Apa? Ya, membentuk. Tapi ada yang lebih ahsan dari ini? قدرنا بمعنى عام يعني. Yani lebih umum dari kata membentuk. Man indahu al-jawab falyarfa' yada. Insyaallah. Naam, kami tetapkan ya, bisa. Maqdar dan kami tentukan juga bisa. Nah, dan kami adalah sebaik-baik zat yang menentukan, yang menetapkan. Baik. Ahsanta. Wailul yawma idzil lil mukadzibin falyarfa' yadah. Anak kita angkat tangan. Pegang tengkuk. Nah. Man. Naam, ahsanta. Ya. Yeah. Pada penjelasan kalimat faqadarna fa ni'mal qadirun, apa keterangan yang kemarin kita ya jelaskan? Faqadarna fa ni'mal qadirun, yang ini ditafsirkan makna qadarna. Apa makna qadarna? Yang sudah jawab silakan jawab lagi, tidak apa-apa. Fal yarfa' yadah. Khalaqna khilqatahu, terus apa lagi penciptaannya? Apa lagi yang ditentukan? Penciptaannya sudah, terus ia ditambah falyarfa' yadah man 'indal jawab. Ayo biar cepat selesai pelajarannya. Ami Zakaria. Ada. Penciptaannya. Apa lagi? Bentuknya. Apa lagi? Hah? Dikeluarkannya. Ya, ini dari Rahim. Naam. Barakallahu fikum. Ini dari makna faqadarna fa ni'mal qadirun. Baik. Kita lanjutkan. Man yaqra. Diulang. Alam naj'al al-ardha kifatan. Siapa yang sudah siap membaca falyaqra? Min al-ikhwah, tafadhal. Min al-talabah, tafadhal. Ada yang sudah siap? Man? Ayo. Waktu jangan dibuang, ya dimanfaatkan. Nggak ada yang angkat tangan? Tak baca sendiri aja ya. Yes, tak baca sendiri. Nah. Baik, kita lanjutkan. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, alam naj'alil arda kifata أحياء أو أمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. معنى ألم نجعل الأرض كفاتا, bukankah kami telah menjadikan الأرض. Ma mana al-ard? Bumi. Kifata, sebagai tempat berkumpul. ahya aw amwata, kami kumpulkan padanya orang-orang yang hidup, demikian pula orang-orang yang telah mati. Waja'alna fiha rawasiya, dan kami jadikan padanya, alha yarji ilal ard, dan kami jadikan pada bumi tersebut rawasiya. Rawasiya ini al-jibal, gunung-gunung yang syamikhat, gunung-gunung yang tinggi. Wasqainakum, dan kami berikan minum kepada kalian ma'an furata, yakni air yang tawar. Wailun yawma idzin lil mukadzibin, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kecelakaanlah pada hari tersebut bagi siapa yang mendustakan perkara yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, mufradat dari ayat-ayat ini pada kata kifata. Kifata, naam, al-kafat bima'ana al-dham, ini menggabungkan. Naam, al-kifat al-mawdi alladhi yakfituna fih, al-kifat yani tempat di mana manusia berkumpul. Naam, al-dham bermana al-dham. Naam, ya Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan manusia yang hidup ya di atas permukaan bumi, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan manusia yang telah mati pada perut bumi. Nah, ini makna kifata. Rawasiya sudah tadi kita dengarkan, rawasiya bermakna al-jibal, ya bermakna gunung. Syamikhat yani aliyat, gunung-gunung yang tinggi. Ma'an furata yani azban, ma'an azban, air yang tawar, ya air yang segar untuk diminum. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala ay ama imtananna 'alaykum wa an'amna, bukankah kami telah memberikan anugerah kepada kalian ayuhan nas, wa an'amna, dan kami telah memberikan kepada kalian, ya, telah menganugerahkan, dan kami telah memberikan segala bentuk kenikmatan kepada kalian. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi bitaskhiril ard limasalihikum, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi ya siap untuk dimanfaatkan, ya, siap untuk dinikmati, ya, tanpa ada kekurangan padanya. Nah, dan demikian apa yang kita rasakan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi, ya, dengan media yang tidak terlalu lembek, ya, bisa kita bayangkan kalau misalkan bumi yang kita pijak seperti lumpur, apa yang terjadi, Mas? Hah? Setiap hari belasakan, ya. Ataukah misalkan bumi yang kita pijak ini seperti baja, apa yang terjadi? Hah? Kaki kita sakit, ya, ini sakit. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjadikan bumi ini ya memiliki jalan, ya. Antum jangan anggap jalan itu adalah buatan manusia, ya. Jalan yang ada di gunung kok bisa memutar, ya. Kok ada alurnya gitu, ya. Nah, dari sini ke Jakarta kok ada alurnya, ya. Sini ke Surabaya kok ada jalurnya, ya. Ada lajurnya. Siapa yang membuat Bapak Presiden? Hah? Orang-orang Belanda? Nah, nah. Itu adalah taskhir. Taskhirullah lil ard. Itu adalah pengaturan Allah Subhanahu wa taala terhadap bumi ini. Sehingga ya, manusia bisa memindahkan dirinya sendiri, badannya dari satu tempat ke tempat yang lain, ataukah memindahkan barang ya dari tempat satu tempat ke tempat yang lain. Itu adalah kenikmatan. Dan boleh jadi kenikmatan seperti ini ya kita lupa ya. Ya, mungkin kita ingatnya sejarah atau bahkan ya sempat kita dengarkan kalau tidak ada orang-orang Belanda ya jalan ini tidak seperti sekarang ya. Ini jasanya orang-orang Belanda. Ya. Nah, semua itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, subul yang ada di pegunungan, subul yang ada di daratan. Nah, semuanya adalah pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan di bumi ini adanya sawah-sawah yang kita lihat, adanya hutan. Nah, kemudian adanya danau, adanya lautan, semuanya ini adalah nah, berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memahami kebutuhan manusia dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua itu untuk kita. Nah, tinggal kita pintar-pintar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah taala, faj'alnaha kifatan lakum, dan kami jadikan bumi kifatan lakum, sebagai tempat berkumpul bagi kalian. Ya, tempat berkumpul. Ya, kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, bisa berkumpul dengan masyarakat kita. Ya, bisa berkumpul dengan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bumi ini tempat berkumpul ahya'an. Jadi bagi orang-orang yang hidup di atas permukaan bumi, fiddur, mana dur, ya, di kampung-kampung, di negeri-negeri, ya, di pedesaan-pedesaan, di rumah-rumah, ya, ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wa amwatan, demikian pula Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bumi sebagai tempat berkumpul bagi orang-orang mati. Nah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata kuburan juga itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi, adanya bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat. Nah, orang yang meninggal di kubur itu adalah kenikmatan. Nah, kenikmatan ini sangat besar. Fa kama annad-dur wal-qusur, sebagaimana dur yakni rumah-rumah, al-kusur istana-istana, merupakan dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, dan anugerah Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Fa kadzalikal kubur, demikian pula kubur, ya, kuburan yang menutup jasad mayit, ya, itu adalah kenikmatan pula dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana, kata beliau, rahmatan fi haqqihim, sebagai bentuk kasih sayang terhadap hak mereka, ya, untuk dihormati, untuk dijaga. Wasitran lahum, ditutupi aurat mereka, ditutupi bangkai mereka. Naam, an kauni ajsadihim badiyatan, yakni agar jasad-jasad mereka tidak tampak, ya, kemudian dimakan oleh as-siba', ya, dimakan oleh binatang buas, ataukah dihinakan di atas permukaan bumi, ya, hanyut oleh air, ya, terbawa terombang-ambing, ataukah diinjak-injak, nah, oleh orang-orang yang tidak mengerti syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ataukah dijadikan tempat ataukah barang untuk mainan. Nah, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kenikmatan berikutnya, waj'alna fiha rawasiya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan padanya, pada bumi ini, rawasiya, jibalat, jibalan, adanya gunung-gunung, tursil ard, yang akan mengokohkan bumi. Li'alla tamida bi ahliha, sehingga bumi ini tidak bergoncang, ya, anteng pada tempatnya, tidak bergetar, ya. Sampai saat ini kita rasakan demikian, ya. Bumi kita melangkah, apakah pernah ada goyangan? Ya. Ini kecuali ada gempa, ya. Ada erupsi, ya. Ada tsunami mungkin kita merasakan. Namun ini hari-hari yang normal, apakah kita merasakan adanya guncangan? Tidak. Ya, kita berjalan, masya Allah, dari rumah, dari sakan ke masjid dengan tenangnya, itu ada karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sempatkah kita terbayang dari sakan, ya, ke masjid? Kalau misalkan kita harus digoyang terus, digoyang, baru sampai masjid, kira-kira apa yang terjadi? Sangat masyakkah sekali. Nah, kita safar harus dengan goyangan, dengan guncangan, ya. Guncangan yang bentuknya menyamping ataukah guncangan yang bentuknya atas ke bawah, ya, sungguh sangat luar biasa. Nah, dan shadaqallah, nah, yani Allah Subhanahu wa taala benar, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, bila kalian mencoba untuk menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua, misalnya kita tidak bisa menghitung satu persatu. Nah, tidak bisa menghitung dengan cara yang detail. Baik. Kemudian li'alla tamida bi ahliha, agar penghuninya tidak terguncang. Fasabbatah Allah bil jibalir rasiyat, Allah Subhanahu wa taala kokohkan bumi ini dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Ya, rasiyat, yang kokoh, syamikhat. Naam. Ay at-tiwal al-urad, panjang dan lebar. Ya, panjang dan lebar. Ya, luas, sangat luas. Baik. Bahkan lebih dari itu, ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung-gunung sebagai, ya, bukan hanya fungsi intinya, ya, sebagai pasak, ya. Ini sebagai penguat bumi, namun sebagai keindahan terhadap alam ini. Ya. Bila kita melihat, ya, arah mana ini? Arah barat, ya. Nah, gunung apa di sana? Sumbing, ya. Di pagi hari kita bisa melihat indahnya Gunung Sumbing, ya, yang masih utuh, ya, dengan warna biru, terkadang, ya, muncul dengan warna hijau, ya, terlihat lampu-lampu kota di situ. Nah, terlihat jalannya. Nah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pemandangan yang sangat indah. Ya. Bila kita melihat, menengok ke sebelah mana ini? Utara, ya. Ya, kita bisa melihat Gunung apa? Merapi, ya, Gunung Merbabu. Ya, dengan indahnya kita bisa menyaksikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa asqainakum ma'an furata, dan kami berikan minum kepada kalian dengan minuman yang tawar. Ya. Minuman yang tawar, tidak manis, ya, tidak asin, tidak kecut, ya. Ini tidak ada rasanya, segar, ya. Ini air yang normal rasanya. Ya. Sehingga itu bisa menjadikan, ya, tenggorokan kita segar, ya, setelah kita makan, setelah kita beraktivitas. Nah, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Azban zulala, ya, azban zulala, tawar zulala, yakni tawar dan segar, ya, bukan tawar anyep gitu, ya, namun segar, ya, air yang sangat segar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Waqi'ah, qala Allah taala, afara'aytumul ma'a allazi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha' ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Naam, afara'aytum, ya, naam, Ini apa pendapat kalian tentang al-ma? Ya. Al-ma, tentang air yang kalian minum. Ya. A antum anzaltumuhu minal muzni? Apakah kalian yang menurunkan air tersebut dari al-muzn? Maman al-muzn? Dari awan. Ya. Apakah kalian yang berkuasa mendatangkan air, ya, dari sumur, ya, ataukah dari awan, dari langit? Naam. Am nahnul munzilun? Ataukah kami, yakni Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air tersebut dari awan? Apa jawabannya? Jelas, ya. Kita bukan makhluk yang berkuasa untuk perkara tersebut, ya. Kita tidak bisa memancarkan air dari bumi. Tidak bisa mengalirkan naam air dari sungai, ya, dan kita tidak bisa menurunkan air dari langit, dari awan. Semua itu adalah naam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan selanjutnya, law nasya'u ja'alnahu ujajan. Naam. Kalau kami menghendaki, niscaya kami akan menjadikan air-air yang kalian minum itu ujajan, asin. Ya, air yang asin. Falaula tashkurun, tidakkah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia tersebut? Nah, masalah air saja itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah nikmat yang sangat besar, ya. Dan kita mungkin terkadang tidak sadar, ya. Air minum itu adalah, ya, pemberian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sehari-hari kita minum dengan air asin, ya, apa jadinya? Mas Isa, antum makan sate, airnya air asin. Apa yang terjadi? Hah? Darah tinggi, masya Allah. Apa lagi? Antum, pendapat antum bagaimana? Soto Boyolali. Iya. Soto segar Boyolali. Antum dikasih air. Ya, masya Allah. Mas, ini lagi asin semua airnya. Apa yang terjadi? Perasaan antum. Sudah segar, dikasih yang asin. Apa yang terjadi? Hilang segernya, ya. Hilang segernya. Mas Ali. Antum masih makan yang enak apa? Yang enak. Baik. Makan mie ayam. Enak ya, insya Allah. Dikasih air minum. Air asin. Apa yang antum merasakan? Hah? Ayam. Tidak segar, ya. Tidak segar. Ya mungkin kalau kita terbiasa di sini, ya, airnya tawar, masya Allah. Terus kita pindah sehari saja di tempat yang mungkin dekat-dekat pantai, kemudian airnya ternyata bukan air PDAM, ya, kemudian airnya dari sumur, terasa asin, ya. Hati kita tidak sereg. Ya, ini di luar kebiasaan kita. Ya, dan memang air asin itu tidak akan menyegarkan. Nah, orang kalau sudah minum air laut, ya, diminum sebanyak apapun, ya, tambah enggak segar. Ya, tidak bisa menghilangkan rasa dahaga. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mensyukuri masalah air. Dan tentunya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita jangan sampai apa diantara cara untuk kita bersyukur, ya, ini jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mubazir, ya, membuang-buang air, ya. Ada air minum banyak ditumpah-tumpahkan, ya. Ada air minum banyak untuk cuci kaki, cuci tangan, atau yang semisalnya. Baik. Kemudian wailu yawma idzil lil mukadzibin. Maka kecelakaanlah pada hari tersebut bagi orang-orang yang mendustakan. Ma'a ma arahumullah minan ni'am. Bersamaan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka dari berbagai bentuk kenikmatan. Allati in faradallahu biha, di mana Allah Subhanahu wa taala Maha Esa atas hal itu semua. Wa khassahum biha, dan Allah Subhanahu wa taala na'am. Ikhtassahum biha. Tempat antum seperti itu maksudnya? Hah? Ikhtassahum. Berarti hum ini kembali ke mana? Yani Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan karunia itu kepada hamba-hambanya ya. Faqabaluha bitakdzib. Lalu mereka ya membalas anugerah tersebut dengan ya pendustaan. Ya. Pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang seperti ini nam orang yang tidak bersyukur ya. Orang yang tidak tahu diri. Ya. Baik, dan memang orang seperti ini adalah pantas untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, na'udzubillah dari hal tersebut. Baik, kemudian berikutnya. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. La dhalilin wa la yughni min al-lahab. Innaha tarmi bisyararin kal-qasr. Ka'annahu jimalatun sufur. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Kita ambil sedikit. Intaliqu, maka pergilah kalian. Ila ma kuntum bihi tukadzibun, pada perkara yang kalian dustakan tersebut. Nah, yani pergilah kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kalian dulu mendustakannya. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Dan pergilah kalian menuju dhillin. Ma mana dhillin? Menuju naungan. Ya. Dhi thalathi syu'ab. Naungan yang memiliki tiga cabang. Nanti akan kita dengarkan penjelasannya. Pergilah kalian menuju naungan dhillin, naungan dhi thalathi syu'ab yang memiliki tiga cabang. La dhalilin wala yughni minal lahab. Namun naungan tersebut tidak bisa memberikan yani keteduhan. Ya. Wala yughni minal lahab, dan juga tidak bisa menyelamatkan dari lahab. Apa makna lahab? Lidah api. Ya. Sengatan api neraka. Baik. Innaha tarmi bisyararin kalqasr. Sesungguhnya neraka jahannam itu melemparkan bisyarar, yakni melemparkan bunga-bunga api. Melemparkan bunga-bunga api. Kalqasr, bunga api tersebut seperti istana. Iya. Ukurannya seperti istana. Sangat besar. Ka'annahu jimalatun sufur, dan warna dari bunga api tersebut seperti sufur, jimalatun sufur, yakni unta-unta yang berwarna hitam. Ya, akan kita dengarkan nanti tafsirnya. Unta-unta yang berwarna hitam yang bercampur dengan warna kuning. Ya. Dominan hitam, namun tampak pula di situ warna kuning. Nah, ini mana sufur. Ya. Jadi bukan kuning polos, namun hitam, ya, bercampur dengan warna kuning. Wailu yawma idzin lil mukadzibin, dan kecelakaanlah pada hari tersebut bagi orang-orang yang mendustakan. Nah. Baik, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun, idhhabu ila syai'in ladzi kuntum bihi tukadzibun. Pergilah kalian menuju perkara yang dulu kalian dustakan, ya, ketika kalian di bumi, ya, di alam dunia. Yani kalian mendustakan adanya azab Allah Subhanahu wa taala, mendustakan adanya balasan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kalian saksikan sendiri, ternyata azab tersebut adalah perkara yang nyata, dan ini adalah saatnya untuk kalian diazab, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekat kepada azab tersebut. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Dan pada kalimat ini Di antara mufassirin mereka mengatakan, nah, zil di sini, zil adalah dukhanu jahannam. Dukhan jahannam. Yani asapnya neraka jahannam. Ya, jadi ada asap jahannam yang membumbung tinggi, yang menggumpal. Nah, kemudian ya, meninggi ke atas. Kemudian gumpalan tersebut ya, iftaraqa, ini terpecah menjadi tiga firaq, ya. Tiga, nah, tiga bagian. Nah, zillin di sini maknanya. Baik, dan ada yang mengatakan bahwa zil di sini adalah lahab, ya. Lahab yakni lidah api. Baik. Dan ada yang mengatakan bahwa lahab yang bercampur dengan dukhan, yakni lidah api yang bercampur dengan asap, ya. Membumbung tinggi kemudian nah, terpecah menjadi tiga bagian. Nah, ini mana ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Baik. La dhalilin. La dhalilin ay la yadhillu minal har. Tidak bisa memberikan keteduhan dari panasnya api neraka, dari sengatan api neraka. Wala yughni minal lahab. Ya. La yaruddu lahab jahannam ankum, dan tidak bisa menghindarkan ya, jilatan api jahannam dari kalian. Ya. Ini usaha kalian untuk berteduh pada awan yang tebal itu. Nah, ini adalah usaha yang sia-sia. Sama sekali tidak ada tempat untuk beristirahat, tidak ada tempat untuk bernikmat-nikmat, tidak ada tempat untuk beristirahat ya pada neraka jahannam. Baik, kemudian innaha tarmi bi syararin kal qasr. Nah, tarmi melempar, syarar. Nah, syarar, syarara. Nah, adalah ma tatayara minan nar mutafarriqan. Ma tatayara minan nar mutafarriqan, yakni sesuatu yang terbang dari api secara terpisah-pisah. Ini kalau di kamus maknanya adalah bunga api. Nah, bunga api. Faham ya, insyaallah bunga api ya. Bunga api. Seperti apa bunga api? Contohnya apa? Berzat bunga api. Siapa yang tahu? Jundi. Bunga api seperti apa? Kalau gerinda itu bunga api ya. Nah, seperti itu. Ini yang mencar-mencar itu bunga api namanya. Bus-bus. Ya, seperti antum mainan kembang api pernah ya, insyaallah. Ujungnya dibengkokkan, dilempar ke pohon. Nah, kemangsang terus ya. Antum bisa menikmati bunga api banyak teret-teret itu namanya nam syarar ya. Ma tatayara minan nar mutafarriqan. Baik. Bunga apinya saja ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini kal qasr, seperti istana. Di sini ada istana tidak? Hah? Nah, istana presiden di Jakarta ya. Nah, sini tidak ada istana. Nah, istana besar. Ya, besar. Atau kita bisa melihat sisa-sisa yang ini di buku sejarah mungkin ada istana-istana kerajaan ya. Nah, itu besar. Ya, sangat besar. Baik. Itu baru percikannya, belum lahabnya. Ya. Dan tentunya yang namanya al-qasr di sini bukan hanya satu ya. Bukan hanya satu, banyak qasr. Ya. Syarar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan inna tarmi bisyararin kal qasr, sesungguhnya jahannam itu melemparkan ya bunga-bunga api yang sangat banyak kal qasr, seperti ya satu butiran na'am syarar itu seperti al-qasr, seperti enam istana. Difahami insyaAllah ya, mana syarar? Nah. Ka'annahu jimalatun sufur. Ka'annahu jimalatun sufur. Pada kalimat ini, bila kita membaca tafsir para ulama, maka tafsirnya berbeda-beda. Ini banyak penafsirannya. Di antaranya jimalat, ya, ini bermakna unta, ya, jimalat ini bermakna unta. Baik, sufer, sufer juga ini beberapa penafsiran. Naam, di antaranya disebutkan, ya, adalah ibilin, ibilun sud yamilu launuha ila sufrah. Naam, yakni unta yang hitam. Naam, di mana hitamnya ini bercampur dan condong kepada warna kuning. Ya, bukan kuning mencolok dan bukan hitam legam, namun hitam yang bercampur dengan warna kuning. Nah, ya bisa antum saksikan ketika misalkan api yang sangat tebal seperti itu, ya. Ini apakah warnanya kuning, kuning polos? Ya, tidak kan? Ini ada warna hitam-hitamnya. Baik. Baik. Al-muhim ini gambaran dari para ulama bahwa mana sufer, ya, adalah ibilin sud yamilu launuha ila sufrah. Nah, bisa antum lihat beberapa makna yang lain pada tafsir seperti tafsir At-Tabari atau tafsir Ibnu Katsir rahimahumullah. Kemudian wailu yawmi idzil lil mukadzibin, dan kecelakaanlah pada hari tersebut bagi orang-orang yang membustakan, ya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, ini yang bisa kita sampaikan. Wal ilmu indallah, apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang keliru datangnya dari kekurangan pribadi dan dari syaitan. Wa astaghfirullah min dzalik. Tafaddalu wa barakallahu fikum.